Apa yang sebenarnya membuatmu menari? Ternyata, oh ternyata, ku sedang jatuh cinta. Semakin menjauh, semakin mendalam. Senyuman manismu membuatku tertahan. Mengapa, oh mengapa, ku sedang jatuh cinta? Tentang serang jatuh cinta, bila di mabu asmara. Kadang riang senang hati berbunga-bunga. Bila senang jatuh cinta kepadamu. Bila ku serang di mabu asmara, semua terasa indah. Bergelora karena, oh karena, ku sedang jatuh cinta. Marahku bila kau jalan dengannya, sekejap saja ku jadi cemburu buta. Karena, oh karena, ku sedang jatuh cinta. Sekarang pusing, pusing, pusing, tujuh keliling. Bila senang jatuh cinta, bila di mabuk asmara. Kadang riang senang hati berbunga-bunga. Bila senang jatuh cinta kepadamu. Kadang riang senang hati berbunga-bunga. Bila sedang jatuh cinta, bila di mabuk asmara. Kadang pusing, pusing, pusing, tujuh keliling. Bila sedang jatuh cinta, bila di mabuk asmara. Kadang riang senang hati berbunga-bunga. Bila sedang jatuh cinta kadang pusing, pusing, pusing, tujuh keliling. Bila sedang jatuh cinta, bila di mabuk asmara. Kadang riang senang hati berbunga-bunga. Karena, oh karena, ku sedang jatuh.